بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap ujian ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau sudah paham dengan rumus pertama, antum tidak akan mengeluh. Kedua, ujian hanya diberikan pada yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak akan dititipkan. Paham? Ketiga, setiap ujian yang sulit akan selalu bersanding dengan solusi yang mudah. Ini rumusnya. Setiap ujian yang sulit akan bersanding dengan solusi yang mudah. Baik, kita hafal ayatnya. Inna ma'al usri, inna ma'al usri yusra. Lihat, fa inna ma'al usri yusra, surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kita sudah mengerti dan paham itu ayatnya. Inna ma'al usri, setiap ada kesulitan, yusra akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Dan sifat Allah tidak pernah menginginkan sulit bagi hambanya. Sifat Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Paling kiri, lihat di tengah ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan setiap hamba itu mudah dalam kehidupannya. Dan tidak berkehendak setiap hamba mengalami kesulitan hidup. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan tidak pernah tuntas, yang salah bukan Allah, yang salah Anda. Karena Anda tidak pernah mau keluar dari kesulitan itu. Atau yang kedua, Anda ingin keluar tapi tidak pernah mengambil cara yang Allah berikan. Makanya jadi susah. Itu masalahnya. Nah, rumus ini secara psikologi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Kalimat paling gampangnya begini. Bahasa Quran kalau mau diterjemahkan dengan bahasa psikologi, paling gampangnya begini. Begitu punya masalah, katakan, pasti selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Kalimat meningkatkan kualitas kehidupan. Insya Allah saya sanggup. Insya Allah selesai. Setidaknya memberikan kekuatan pada diri kita untuk menghadapi persoalan dibandingkan mengeluhkannya. Itu kalimat pertama untuk menenangkan dalam jiwa kita. Paham? Jadi kalau sedang punya masalah, katakan, insya Allah, Allah menginginkan yang terbaik untuk kualitas hidup saya. Tidak mungkin Allah menguji kalau saya tidak sanggup. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Bismillah. Jelas? Tapi masalah tidak akan selesai sampai sini saja. Ini sekedar memberikan ketenangan ketika kita mendapatinya. Lanjutannya, turunkan bentuk ikhtiar dalam mengatasinya. Kalau orang lain baru 11 hari, mungkin sudah mengeluh. Anda bisa 11 tahun. Artinya apa? Allah memilih Anda karena cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya ketika Anda sedang punya persoalan seberat apapun, coba ingat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang cuma saya yang dipilih oleh Allah. Karena saya punya kesanggupan, yang lain tidak. Saya sering katakan, kalau Anda punya masalah seberat apapun, jangan mengeluh. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. Jelas ya? Di Anda punya masalah di kantor, di rumah, dimanapun, yakinkan. Karena memang Anda bisa mengatasi itu. Katakan, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Tapi jangan berlebihan, langsung bikin status. Memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Itu mengeluh namanya. Ya, teruskan. Jelas sampai sini? Baik. Kaidah ketiga. Saya berikan kaidahnya dulu, supaya setiap soal bisa menginspirasi kita. Jelas ya? Kenapa Ustaz saya sudah mencari, cuma saya yang belum dapat jodoh sampai saat ini? Oh, karena cuma Anda yang sanggup. Bukan. Ya, kaidah ketiga kita lihat. Kaidah ketiga. Baik teman-teman, fokus baik-baik ya. Satu apa tadi? Oh kan,